بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوله صلى الله عليه وسلم وأكل مال اليتيم. Masih kita pada hadis Ittanibu sab'al mubiqat. Hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semuanya untuk menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Dan di antara 7 perkara tersebut yang membinasakan aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, di sini kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan ibarah dengan akal, memakan sebagaimana perkara yang sebelumnya tentang permasalahan ar-riba juga diungkapkan dengan kalimat memakan, yang mana maksudnya di sini adalah bukan hanya sekedar memakan, akan tapi mencakup segala bentuk intifa', penggunaan harta tersebut, apakah untuk makan ataupun untuk yang lainnya, maka masuk ke dalam hadis tersebut perkara yang membinasakan menggunakan harta anak yatim untuk makan, atau menggunakan harta anak yatim untuk membangun tempat tinggal, atau menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, bukan dalam rangka untuk maslahat anak yatim tersebut, maka itu masuk di dalamnya walaupun bukan dengan memakan. Akan tapi di sini diibaratkan dengan memakan karena yang sering di dalam menggunakan harta anak yatim adalah digunakan untuk makan. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Al yatim maknanya adalah man mata abu qabla bulughi, orang yang meninggal bapaknya sebelum dia mencapai baligh, sebelum dia bulug, apakah itu dengan ihtilam ataukah dengan tumbuhnya bulu kemaluan atau yang lainnya dari tanda-tanda al-bulug. Sebelum dia balik, meninggal bapaknya, meninggal ayahnya, maka inilah yang dinamakan dengan al-yatim. Syar'an wa lughatan. Secara syariat Islam dan juga secara bahasa Arab. Akan tapi di sana berbeda kalau seandainya kita melihat kepada lughah yang ada di negara kita, bahasa Indonesia. Ketika kita buka di sana kamus besar bahasa Indonesia, kita mendapatkan di sana makna yang lain yang berbeda dengan pengertian yang disebutkan secara syara ataupun secara bahasa Arab. Makna yatim dalam bahasa Indonesia di sana disebutkan orang yang tidak ada ibunya ataupun ayahnya, dikarenakan meninggal, sehingga secara bahasa Indonesia penggunaan menurut orang Indonesia yatim, kalimat yatim itu mencakup orang yang dia meninggal ibunya juga dinamakan dengan yatim. Orang yang meninggal ayahnya saja juga dinamakan dengan yatim. Kalau seandainya meninggal dua-duanya, maka disebutkan di sana sebagai yatim piatu. Akan tapi itu secara lughah Indonesia. Secara bahasa Indonesia. Sedangkan yang berbicara di sini adalah syara'. Syariat, sehingga dikembalikan kepada makna secara syariat. Bukan dikembalikan kepada makna secara bahasa Indonesia. Makna secara syara' di sana al-yatim man mata abuh. Orang yang meninggal bapaknya. Sehingga kalau seandainya yang meninggal ibunya, maka tidak dinamakan dengan yatim. Man mata abuhu qabla bulughih. Orang yang meninggal bapaknya sebelum dia baligh. Sehingga kalau seandainya setelah bulugh, maka tidak dinamakan lagi dengan yatim. Itu secara syara'. Nah, maka ini termasuk dari 7 perkara yang membinasakan. Aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim akan membinasakan pelakunya. Fid dunya wal akhirah. Di dunia ataupun di akhirat kelak. Sehingga di sana Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayatnya, di dalam kitabnya, memberikan larangan yang begitu sangat tegas. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut memberikan larangan. Dan ayat yang semakna dengan ini, yang lafadznya sama dengan ini, bukan hanya pada satu tempat saja, bahkan di sana didapati pada 2 tempat Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan larangan tersebut dengan berfirman, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lainnya bahkan memberikan ancaman yang begitu sangat keras bagi mereka orang-orang yang menggunakan harta anak yatim secara zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sungguh orang-orang yang mereka itu memakan harta anak yatim, memanfaatkan harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim, dia gunakan untuk makan ataukah dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, membangun rumahnya ataukah untuk kepentingan pribadinya yang lainnya, zulma, secara zalim, melampaui batas, tidak secara ma'ruf, akan tapi dengan penuh kezaliman, ya ta'adda, melampaui batas. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka dia sebenarnya memakan di dalam perutnya tersebut api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang luar biasa. Yang seperti ini, dalil yang seperti ini cukup menjadikan seseorang kemudian yajtanib, menjauhi sebagaimana yang Nabi perintahkan di dalam hadis yang ada di hadapan kita ini, perintah untuk ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang akan membinasakan, di antaranya adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lainnya menjelaskan, wa'atu amwalal yatama. Wa'atu yatama amwalahum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, atul yatama amwalahum. Yani maksudnya adalah berikan, tunaikan, kembalikan harta anak yatim tersebut. Tamam, sempurna semuanya dengan penuh. Nah, kalau harta anak yatim tadi 2 juta, maka dikembalikan 2 juta, diserahkan. Ketika mereka sudah mencapai al-ulum, ketika mereka sudah mencapai al-bulug, engkau yang menanggung anak yatim tersebut, merawatnya, memeliharanya, menjaga harta tadi, kemudian dikembalikan secara penuh. Kalau seandainya 2 juta, maka dikembalikan 2 juta. Kalau seandainya 4 juta, maka dikembalikan 4 juta. Secara full, secara penuh, diberikan kepada mereka yang memilikinya, yakni anak yatim. Wa'atul yatama amwalahum, berikan kepada mereka orang-orang yatim tersebut harta-harta mereka ketika mereka sudah mencapai al-bulugh. Wala tatabaddalil khabitha bitayyib. Jangan sampai kemudian engkau menjadikan sesuatu yang jelek itu sebagai pengganti dari sesuatu yang baik. Jangan sampai sesuatu yang jelek engkau jadikan sebagai pengganti dari sesuatu yang baik. Hartamu adalah harta yang halal, walaupun itu adalah sedikit. Harta yang kau miliki itu adalah harta yang halal, walaupun itu adalah sedikit. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga jangan engkau ganti itu dengan sesuatu yang jelek, yakni harta mereka anak yatim. Itu adalah jelek, itu adalah haram bagi kalian, haram bagimu, bukan hakmu. Sehingga itu adalah sesuatu yang jelek, tapi binisbah dilihat kepada kalian. Jangan kau gantikan. Engkau mencukupkan diri dengan harta yang kau miliki. Walaupun itulah sesuatu yang sedikit. Akan tapi itulah milikmu. Yang kau cari dengan cara yang halal. Itulah sesuatu yang baik bagimu. Dan ini jangan engkau gantikan dengan sesuatu yang khabis. Sesuatu yang jelek. Dengan memakan harta mereka anak-anak yatim. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kalian memakan, menggunakan, memanfaatkan harta anak yatim ila amwalikum yang dicampur dengan harta kalian. Harta kalian dicampur dengan harta anak yatim. Kemudian kau gunakan, kau manfaatkan. Kau campur harta mereka, kau gabungkan dengan hartamu. Kemudian engkau pakai semuanya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kalian memakan harta-harta mereka yang kau gabungkan dengan harta kalian. Kenapa? Innahu kana huban kabira. Karena itu adalah dosa yang sangat besar. Sehingga haram. Itulah sesuatu yang jelek. Apakah engkau dengan menggabungkannya, mencampurnya dengan hartamu, kemudian engkau memakan semuanya, engkau gunakan semuanya, sehingga tidak lagi bisa terbedakan mana yang hartamu dan mana yang harta anak yatim? Ataukah dengan engkau menggantinya? Sebagaimana ayat yang sebelumnya, wala tatabaddalul khabitha bitthayyib, jangan kau jadikan yang baik itu sebagai pengganti dari yang jelek. Sebagian mufassir, sebagian ulama ahli tafsir, mereka menjelaskan yang dimaksud di sini di antaranya masuk dalam ayat tersebut. Engkau ganti harta mereka. Anak yatim tersebut hartanya begitu sangat bagus. Kambingnya gemuk. Kemudian engkau memiliki kambing yang kurus, yang jelek. Kemudian engkau gantikan kambing yang jelek tersebut. Engkau tukar dengan kambing yang gemuk. Yang itulah milik harta anak yatim. Kemudian engkau memakannya, engkau menggunakannya. Kebun yang bagus. Dengan hasil panen yang bagus. Miliknya anak yatim. Kemudian kau tukar dengan hartamu kebun yang sama luasnya, tapi jelek hasilnya. Kurang hasilnya, tidak sebagaimana harta anak yatim tersebut. Engkau tukar yang bagus ini dengan yang jelek. Wala tatabaddalul khabitha bitthayyib, jangan kau gantikan yang baik ini dengan yang jelek. Wala ta'kulu amwalahum illa amwalikum, jangan kau gabungkan harta kalian dengan harta mereka, kemudian kau memakan semuanya. Kenapa? Innahu kana huban kabira. Karena itulah dosa yang sangat besar. Sehingga termasuk dalam perkara al-mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Memakan harta orang lain adalah perkara yang haram. Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum. Kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha. Ala qad ballagtu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah berkata kepada manusia ketika itu, sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian haramun alaikum, haram atas kalian. Harta orang lain adalah haram. La yahillu malu mri'in illa bitibati nafs. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan keridhaan darinya. Akan tapi harta anak yatim ini disebutkan secara khusus aghlat, karena lebih besar dosanya daripada memakan harta yang lainnya. Memakan harta anak yatim ini lebih besar dosanya dan lebih parah akibatnya. Nah, baik, kita sekian sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.